di gembara dunia. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Bagaikan deret awan yang ditiup angin, hatiku bertanya, kau beri ku jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Jalan.